di suara. Orang ketiga lalu mengapa si masih saja bilang cinta berbeda. Kan memang dia yang istimewa, sio biar jua beta mengalah asal ale bahagia. Beta sadar nona ale bukan milik beta sing apa-apa kalse dia. Mungkin ini semua sudah kehendak yang kuasa. Katong pun cinta cukup sampai di sini jua. Sayang, maaf kita jua. Kan memang dia yang istimewa, sio biar jua beta mengalah asal ale bahagia. Sing apa-apa kan saya pilih dia. Mungkin ini semua sudah kehendak yang kuasa. Katong pun cinta cukup sampai di sini jua. Maaf beta jua, sing apa-apa kan se pilih dia. Mungkin semua sudah kehendak yang kuasa. Katong pun cinta cukup sampai di sini jua. Jua sayang, maaf beta jua. Sayang, maaf beta jua. Thank you. dua hati, satu cinta, siapa abadi dari beta forale jantung hati sing habis-habis sing putus-putus syuk sayangi sepanjang beta pun umur for dia di sana. yang beta sayang. Bilang for dia yang beta cinta di sana, di Minahasa. Indahnya danau Tondano yang tak melawang tapi cinta. Saling sayang, nyolong. hati siapa yang akan sedih dan hancur jadi berkeping-keping kalau cinta sudah dikhianati padahal nyanda ada masalah. Nyana yang paling kita percaya, nyana yang paling kita banggakan. Sekarang nyana baking pak kita minum air soba rasa duri. Nyana pergi, sunya tidak ada kabar. Ternyata nyana ada yang baru, terlanjur sakit. Terlanjur menangis, terlanjur kecewa baru ngana mau balik. So abis rasa, so abis air mata, so abis semua kita bisa yang ning cinta bangana. Di dalam mimpi sampai kita datang duduk di sini. Dego-dego ini cuma jadi kenangan waktu torang dua memadu kasih. Kasihan tanpa janji nyanda mau balai biar sampai putih tapi rambut ini. Dego, dego cinta banyak simpan koran pera Asia. Nyanyi tentang kita dia. Banyak simpan koran pera Asia. Tak pesalah jangan setinggal lagi kita sendiri. Untuk apa dia cerita? Maksud apa dia mau bilang? Tanya apa dia sayang? Mungkin kata dua pun cinta dia lihat terlalu manis. Jangan sampai dia yang suka perbetan yang ale punya. Tanya bang dia ada mengapa. Nona bilang pernia kekumpul cinta, bukan cinta biasa yang dia ada kira selama ini. Gampang banget gambar-gambar bikin susah. kita berdamai di hati. Bukankah ngana dulu katakan kita sebukan ngana pesannya. Cukup, cukup sudah kasih, tolong dua babaku sayang. Bukankah ngana dulu katakan so ada orang lain. Sekian lama kita selalu mencoba membatahkan macam ini pandangan. Namun tanya anda mampu, namun tanya anda tahan, karena bekalah ada ada baking selama ini. Cinta sionon naik, polo Malecang lapas lain. Biar malam ini berlalu, meninggalkan kenangan yang indah. Terimalah foto ini nolai, simpan akan jual baik-baik. Kalau ale rindu beta nolai, lihat tu foto sebut beta pun. Jongana yang datang bamulu di 01 dari awal kita memang so curiga dia tukar lota orang ketiga yang dimau. Kita pesanan deng 02. Oh, 03 apa ngana pe mau? 03 apa kita pesalah? 03 jangan tertawa kita. Memang so curiga, dia tuh Carlota, orang ketiga yang mau lihat kita pesanan deng kosong dua. Sebenarnya ku masih cinta kepadamu, ku masih sayang kepadamu. Namun apa daya, kau ada yang punya. Mungkinkah cinta tak berpihak untuk kita? Dan yang kurasa sudah takdirnya cinta kita harus berpisah. Dulu kau begitu indah, dulu kau sesuatu bagiku. Kini ku harus mengalah, menerima semua kenyataan ini. Ya sudahlah, kau pergilah, hapus semua tentang kita, dan biarlah ku sendiri dengan semua rasa ini. Walau hati ini telah terluka,

senyada pungku berganti beta pung bangga mau bataman beta tidur di sini cuma aneh no. You jujur kita mau bilang, lain dulu lain sekarang, tapi sayang so mulai pudar semua karena hati sunyi kasih.